Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dalam program Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraish Shihab. Bagaimana? Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan karena baru mulai masuk puasa kedua, kalau nggak salah ya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik, insya Allah. Kita akan melanjutkan kembali pembahasan kemarin, yaitu mengenai surat Hud, di mana surat Hud sendiri termasuk golongan surat Makkiyah dan terdiri dari 123 ayat, yang isinya terdapat kisah-kisah Nabi Hud dan juga kisah-kisah Nabi lainnya. Mengenai lebih lanjut lagi tentang pembahasan ini, tentunya akan disampaikan langsung oleh Bapak Quraish Shihab yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Bapak sehat? Alhamdulillah. Dan juga kita di sini Pak sudah hadir dari Majelis Taklim Al-Mujadid dan juga Majelis Taklim Sabiul Khair, dan dari rekan mahasiswa Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta, dan juga ada bintang tamunya yaitu Fatir Muhtar dan juga Vera Feriska. Terima kasih atas kehadiran semua di sini. Kita akan membahas surat Hud, Pak. Ya. Kemarin itu 1-6, insya Allah sekarang 7-14. Mudah-mudahan. Silakan, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang dibahas kemarin, akhir ayat yang kita bahas kemarin, itu adalah firman Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Tidak ada satu binatang yang melata, manusia, binatang, apapun, selama dia bergerak, kecuali Allah jamin rezekinya. Allah mengetahui di mana dia lahir, di mana sejak dia menjadi benih atau ovum dalam perut ibu sampai dia mati, sampai dia dikuburkan. Allah mengetahu semua, sudah tersimpun, terhimpun dalam apa yang diistilahkan Al-Qur'an kitabun mubin, kitab yang sangat jelas, yang sangat nyata. Itu antara lain diartikan oleh ulama lauhul mahfuz, ada suatu makhluk yang menghimpun, tercatat di sana segala sesuatu. Ada juga yang mengartikannya itu kiasan dari ilmu Tuhan, sesuatu yang tertulis tidak mungkin dilupa, sesuatu yang tertulis rapi tidak mungkin salah. Ilmu Allah seperti itu, dia tidak lupakan dan tidak salah, abadi, tidak berubah. Baik, lanjutan ayat ini, di ayat 7 ini dinyatakannya wa huwallazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. Allah yang menciptakan semua langit dan menciptakan juga bumi dalam 6 hari. Nah, kita ini ulama bahas apa artinya 6 hari. Kalau saya berkata di dunia ini satu hari itu berarti 24 jam, ya. Oke. Saya beri contoh yang lain. Kalau Anda berkata dia lahir hari Kamis, itu 24 jam atau tidak? Dia lahir hari Kamis, 24 jam atau tidak? Tidak, ya. Paling dia lahir berapa lama melahirkan? Jadi hari itu tidak selalu berarti 24 jam. Allah di sini menyatakan menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Waktu langit diciptakan dan bumi diciptakan, sudah ada matahari atau belum? Belum ada. Ya kan? Kalau demikian, banyak ulama berkata yang dimaksud dengan 6 hari, 6 periode. Satu periode bisa, waktunya bisa berbeda-beda. Yang jelas dari Al-Quran dikatakan, difahami bahwa 2 hari buat menciptakan langit, 2 hari buat menciptakan bumi, dan 2 hari menciptakan sarana kehidupan ini. Allah yang menciptakan langit, semua langit dan bumi dalam 6 hari. Wa kana arsyuhu 'alal ma. Ketika dia menciptakannya, singgasananya berada di atas air. Waduh, ini juga sulit kita jelaskan. Kita tahu apa arti singgasana, ya. Tapi apa Tuhan punya singgasana? Kalau saya berkata dia duduk di singgasana, itu berarti dia maha kuasa. Nah, kalau saya berkata air,